بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، عز من قائل، نون والقلم وما يسطرون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، sahabat inspiratif, semoga para sahabat telah menemukan dalam setiap solusi kehidupan itu tergambar jelas dari lembar demi lembar, kata demi kata yang terbuka manis dalam mukjizat terbesar sepanjang zaman, yaitu Al-Quranul Kirim yang ada di setiap meja rumah kita. Semoga itu bukan hanya menjadi pajangan pengindah lemari, semoga itu bukan hanya menjadi pajangan sebagai identitas bahwa kita adalah umat Islam, umat yang beriman, ya. Semoga ayat-ayat yang tertulis indah di dinding itu bukan hanya kalimat-kalimat yang hanya menjadi pajangan, tetapi menjadi nilai yang mampu menjadikan solusi, the guidance, huda, ya, petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik, hari ini kita membuka kembali lembaran-lembaran indah dalam Al-Quran. Kita sampai di ayat ke-24 surah Al-Furqan. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Yang artinya, ashabul jannah, penghuni-penghuni surga pada hari itu, yaumaidin khair mustaqarra wa ahsanu makila, paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kita berdoa semoga diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat yang kita cintai dan masyarakat kita selalu berlomba-lomba wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, selalu mengingatkan kepada sesuatu kebenaran, selalu mengingatkan pada suatu hal yang kesabaran, sabar menunggu keindahan-keindahan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dapat menyamakan indahnya samudra yang begitu luas, air yang begitu berlimpah, dengan hanya air yang lengket dalam satu jari yang kita celupkan ke dalam samudra itu? Demikianlah Allah mengibaratkan dalam hadis qudsinya tentang bagaimana indahnya dunia hanya dalam air yang lengket di jari yang kita celupkan dalam samudra, dan sisa air di samudra yang begitu luas tanpa batas, itulah yang kita namakan surga. Bagaimana logika kita mampu mengatakan keindahan ke nightclub, keindahan kita jalan dugem malam, keindahan berbuat maksiat, keindahan minum-minuman keras, keindahan berjudi, siapa yang bilang itu indah? Bukankah itu sebuah kesiksaan dalam hidup yang kita buat sendiri? Bukankah itu sebuah tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri? Siapa yang bilang indah kalau malas belajar dan main PlayStation buat anak-anak SD yang mungkin di siang hari bukannya masuk sekolah, cabut makan uang sekolah, terus main PlayStation gagah-gagahan begitu, hebat katanya. Siapa yang bilang itu hebat? Tidak ada keindahannya. Lihat bagaimana nanti masa depannya. Lihat bagaimana sakitnya. Lihat bagaimana orang-orang yang mengatakan indahnya minuman keras dan menjadi budak minuman keras itu. Lihat bagaimana orang-orang yang mengindahkan katanya narkoba, ya, ganja dan lain sebagainya itu indah, bagaimana menjadi budak daripada benda-benda tersebut. Tidak ada keindahan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama. Tidak ada logika yang mengatakan sama antara sahabat-sahabat tersiksa yaitu di neraka dengan sahabat-sahabat yang begitu indah hidupnya di surga. Ashabul jannati humul faizun, orang-orang yang selalu fokus dalam jalan kebaikan. At-tayyibuna lit-tayyibat, orang-orang yang menanam kebaikan pasti akan memanen kebaikan. Tidak sama. Dan merekalah orang-orang yang fokus berbuat ma'ruf dan mencegah pada yang mungkar, merekalah orang-orang yang menang, tidak hanya di dunia, bahkan juga di akhirat. Karir yang tinggi sampai pada tingkatan tertinggi seorang presiden pun, ketika berbuat korup, ketika mencuri harta dengan cara yang tidak benar, memakan harta yang haram, jatuh sakit setelah puluhan tahun, ya, akhirnya sejarah mencatat presiden terkorup sepanjang zaman. Bukankah ini neraka buat nama presiden tersebut? Dalam keadaan mati ratusan ribuan tahun ke depan, sejarah tetap mencatat bahwa beliau adalah presiden yang korup. Sahabat inspiratif, di sini ada di studio Ustadz Perdana yang akan menambah bagaimana sebenarnya keindahan-keindahan surga sehingga memotivasi kita bersabar sejenak 70 tahun untuk menikmati waktu yang tidak berbatas nantinya. Insya Allah. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli, para pendengar rahimakumullah. Benar sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Fadli tadi, bahwa ketika Allah menggambarkan tentang keindahan surga, ya, sebagai khairu mustaqarra wa ahsanu maqila, untuk mengajarkan kepada kita semua dan menyadarkan kita kembali bahwa segala sikap dan perilaku yang kita anggap indah, yang semuanya itu merupakan berangkat dari hawa nafsu dan juga godaan dan bisikan syaitan, itu sebenarnya tidaklah indah, ya. Segala yang kita anggap menyulitkan dan menyakitkan, harus salat ketika setengah hari waktu zuhur, harus bangun subuh dan sebagainya, yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak indah karena ada hawa nafsu di situ yang menolak untuk melakukan kebaikan, sebenarnya itu adalah bukan merupakan suatu beban, akan tetapi merupakan bentuk pelatihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di hari akhirat. Kita cukup tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian, berakit-rakit ke dahulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Tidak ada di dalam perjalanan kehidupan ini sesuatu yang langsung tiba-tiba enak dan kemudian akan terus enak. Dalam artian harus ada usaha keras untuk itu. Untuk mendapatkan surga Allah itu harus membiasakan diri, membudayakan diri untuk salat, untuk puasa, untuk zakat, dan itu adalah bukan merupakan suatu hal yang mudah. Tetapi sebagaimana kata orang, lebih baik minum jamu walaupun pahit di awal, tapi pasti akan memberikan kesegaran setelah itu, daripada kita meminum sirup yang manis di awal, akan tetapi setelah itu akan membuat tubuh kita menjadi tidak karu-karuan. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, satu kalimat, satu ayat yang langsung menghapus segala kedahsyatan neraka yang begitu sangat menakutkan dari beberapa ayat yang diterangkan sebelumnya. Yauma yaraunal malaikata la busyra yauma ijlil mujrimin wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ada solusinya supaya jangan merasakan seluruh beratnya dan begitu sangat sakitnya sanksi dan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di neraka. Ashabul jannati khairum mustaqarraw yauma izin khairum mustaqarraw wa ahsanu maqila. Cukup berbuat baik di dalam kehidupan ini. Salatlah dengan rajin karena itu akan menyelamatkan kita. Berpuasalah karena itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang akan merasakan kenikmatan makanan sepuas-puasnya. Lahum ma yasha'una fiha. Apa yang mereka inginkan akan diberikan oleh Allah. Ya, kalau jarang makan durian di dunia ini, di surga nanti udah tak mau lagi durian karena begitu sangat sangat banyaknya untuk dimakan. Kalau jarang makan anggur di dunia ini, tidak apa-apa. Insya Allah nanti di hari akhirat di dalam surga kita akan merasakan anggur yang kualitasnya jauh lebih baik daripada kualitas di dunia. Ya, di dunia aja ada kualitas anggur harga 60.000, 70.000, 100.000, ya. Itu beda lagi dengan anggur yang dimakan oleh presiden atau para menteri yang mungkin harganya 1 kilo bisa ratusan ribu rupiah, bahkan bisa jutaan, ya. Di surga nanti gratis diberikan oleh Allah tanpa perlu membayar dan sebagainya. Lahum ma yasyaun fi lahum fi ma lahum fiha ma yasyaun. Mereka di dalamnya bebas untuk menginginkan apapun. Ya. Illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihu wa hum mukramun, ya. Mereka di dalamnya itu akan mendapatkan rezeki yang sudah dimaklumi, rezeki yang begitu sangat indah, ya. ya wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, mereka akan dikelilingi oleh anak-anak kecil yang begitu sangat membuat kita menjadi sangat gembira, sebagaimana di dunia kalau melihat anak-anak kita berlari dengan sangat riang. Di surga Allah sediakan fasilitas seperti itu. Kalau di dunia misalnya punya istri empat, maka di hari akhirat nanti di dalam surga wakawaiba atsraba, ada para bidadari yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat kita, ya ya, ka'annahunna baydum maknun, yang cantiknya itu kalau sudah dikatakan bidadari itu sudah tidak ada lagi di dunia, ya ya, artinya wanita tercantik pun di dunia tidak akan seperti bidadari. Di surga Allah sediakan bidadari sesuka kita, ya. Jadi apalagi yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah untuk penghuni surga. Maka berbahagialah dan cobalah untuk meraih itu. Saya kira itu, Ustaz. Sukan Ustaz Perdana, sekali lagi kami tegaskan, sahabat inspiratif, tidak ada pun kenikmatan, ya, sekecil apapun yang kita anggap itu kenikmatan melalui kemaksiatan, itu adalah indah. Sekali lagi, tidak ada kemaksiatan yang kita anggap sebagai kenikmatan itu indah. Jikalau orang menganggap perselingkuhan, perzinahan itu indah, lihat bagaimana seseorang mampu jijik terhadap pasangan hidupnya yang melakukan perselingkuhan dengan pasangan yang lain. Tapi bagaimana mungkin logika kita mengatakan menggunakan atau menghiburkan diri dengan wanita-wanita penghibur yang sudah dijajakan oleh banyak pria sebelumnya, dan kita mampu menikmati itu dan mengatakan itu sebuah kenikmatan. Logika mana yang mengatakan itu sebuah kenikmatan? Maka yang dikatakan oleh Ustadz Perdana tentang bagaimananya indahnya surga, ma'ainun ra'at wala uzuna sami'at, walaupun tidak bisa mata kita melihat bagaimana indah surga saat ini, dan tidak bisa mampu telinga mendengarkan keindahan, walaupun keindahan yang telah dipaparkan jauh di atas ekspektasi itu, dan telah dipaparkan pula keindahan apapun yang ingin kita bayangkan di surga nanti dalam surah Al-Furqan ayat ke-16 yang telah kita bahas di hari sebelumnya. Lahum fiha ma yasha'una khalidin kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula, bagi mereka segala yang mereka kehendaki, apapun yang kita kehendaki dapat, dan kita kekal di dalamnya. Insyaallah, semoga ini menjadi motivasi buat siapapun yang istiqomah untuk menuju surga itu. Amin. Dan dalam tafsir inspirasi dikatakan, bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman, akan tinggal di tempat yang teduh dan penuh kebahagiaan di surga, di dunia maupun di akhirat nanti. Insyaallah, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai.